yang belia, kau yang jelita, kau yang mempesona, kau bagai bidadari yang turun dari nirwana. Lihat cinta di matamu, meski ku juga suka kamu, kau hanya boleh hadir dalam mimpiku dan di dalam ruang hayalku. Cinta di matamu, meski